You now listen to Rizal's music. Chili. Sisilit white, ya udah maling bawa celurit. Balapan liar enggak di sirkuit. Minta ke teman orangnya pelit. Mau nyindir doang, kenapa sulit?